Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin masih di kitabul jihad, masuk pada hadis masih dalam riwayatnya Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya, beliau berkata, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man min maklumin yuklamu fisabilillah illa ja'a yaumal qiyamati wa qalmuhu yadmi. Allahu launud dam wa rihu rihi misak." Riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu luka yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali luka itu akan datang di hari kiamat masih berdarah sebagaimana ketika terluka di dunia. Warnanya warna darah, baunya bau misik. Jangan hormati hadis ini tambahan terhadap penjelasan yang telah lewat, menunjukkan utamanya orang yang berjihad. Kalau pertemuan yang lalu, seorang yang berjihad itu jangan dikira mati, bal ahya, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka itu, mereka diberi rezeki. Itu di pertemuan yang lalu diterangkan. Lah masuk padanya seorang yang di dunia terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada Allah masih seperti ketika terluka di dunia. Lah ini menunjukkan keistimewaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masih berdarah. Sehingga nanti semua orang pun memberikan kesaksian, wah ini dulu mujahid ini. Keistimewaan yang luar biasa. Baunya bau misik minyak wangi. Ini jamai formati kandungan dari hadis seperti itu, tambahan pada faedah yang telah lewat. Kemudian hadis itu ada pelajaran tambahan. Kata Syekh Abu Sanah Salim bin Al-Hilali, "Fal haditsu dalilun ala taharatil misak." Hadis ini sebagai dalil tentang kesucian misik, minyak wangi. Sisi mana pendalilannya? Ketika Allah meletakkan misik, ketika Rasul menjelaskan dalam hadis ini, misik itu sebagai pahala bagi orang yang berjihad di jalan Allah terluka. Kemudian darahnya masih mengalir, baunya bau misik. Ini sisi pendalilan. Dijadikan sebagai pahala orang yang berjihad, berarti misik itu sesuatu yang suci. Wallahu ta'ala alam, ini hadis Abu Hurairah. Kemudian hadis Mu'adz, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qatala fi sabilillah min rajulin muslim huwa tanaqah wajabat lahul jannah." Siapa yang berperang di jalan Allah, ingat syaratnya berperang di jalan Allah, bukan perang membela suku, bukan perang membela kabilah, bukan perang yang bersifat duniawi, tapi perangnya di jalan Allah. Siapa yang berperang di jalan Allah dari laki-laki muslim yang perangnya itu hanya seukuran seseorang memerah susu unta? Berapa lama memerah susu unta? Ini menunjukkan yang pertama, jarak perangnya dekat. Yang kedua, peperangannya singkat. Kata Nabi, wajib bagi dia masuk ke dalam jannah. Kemudian, waman juri hajur habisabilillah alu kibar nakbah. Siapa yang terluka di jalan Allah atau tertimpa sesuatu di jalan Allah, fa inna hataji'u yaumal qiyamah ka'arzari makanan launuha za'faron warihuha kalmisak. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, yang sanad hadisnya kata penulis sahih. Tidaklah siapa yang terluka di jalan Allah atau tertimpa sesuatu, maka nanti akan datang di hari kiamat itu seperti waktu terluka. Kalau darah, ya darahnya masih mengalir segar, warnanya warna zafaron. Ini yang membedakan dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya, al-laun launud dam, warnanya warna darah. Kalau darah itu yang umum, ya merah. Tapi kalau zafaron, kuning, agak kekuningan. Kuning, baunya bau misik. Baunya bau misik. Hadis ini, jami sermati, menunjukkan kepada kita jihad pahalanya itu khusus kepada umat muslim, bukan selainnya. Makanya di situ lafadznya man qatala fi sabilillah min rajulin muslim. Berarti kalau tidak Islam enggak diterima. Makanya anugerah pemeluk agama Islam itu luar biasa. Nanti dalam ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyakbalhu minhu. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, gak akan diterima. Nanti juga akan dibawakan hadis. Seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, saya masuk Islam dulu atau berperang dulu? Kata Nabi, aslim sumal zuh. Masuk Islam dulu baru berperang. Jadi pahala khusus bagi orang yang berperang itu hanya diberikan kepada muslim. Ini yang pertama. Kemudian hadis ini menunjukkan kepada kita mulianya seorang yang meninggal syahid. Seorang yang meninggal syahid itu sangat mulia. Sampai diterangkan berperang hanya seukuran memerah susu unta. Tadi sudah kita sampaikan, seukuran memerah susu unta itu bisa jaraknya, tapi bisa juga lamanya. Berapa lama orang merah susu unta? Taruhlah dari dibersihkan, dipersiapkan, dia perah, selesai, gak lama. Kalau jaraknya, apalagi kalau sekarang, jarak perjalanan setengah hari, sekarang lah sudah, cepat. Jangan sermati menunjukkan mulianya pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berperang yang mungkin singkat, tapi kata Nabi lahul jannah, bagi mereka jannah. Syaratnya itu muslim. Kalau muslim dalam makna yang umum, berarti mengibadai Allah tidak berbuat syirik. Berarti syaratnya itu minal muwahidin, dari orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam dalam makna ya umum itu al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitaat wal bara'atu minasyirki wa ali. Tunduk mentauhidkan Allah, tunduk dengan melaksanakan ketaatan, berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan. Ini pelajaran yang kedua, jangan hormati seperti itu. Demikian pula pelajaran yang ketiganya, apapun yang menimpa dirinya, namanya berperang, luka itu biasa. Luka itu biasa. Atau luki banak bah, tertimpa sesuatu, itu namanya perang kok. Tapi masya Allah, kalau dia akan menghadap Allah di hari kiamat seperti kondisi dia di dunia. Makanya berlalu bersama kita Kalau orang yang meninggal di medan perang itu dikuburkan bersama dengan pakaian-pakaian dia, tidak dimandikan, tidak dikafani. Sampai pun dalam kondisi junub, seperti kisah Hantola, itu dimandikan oleh para malaikat. Ya, apakah disolatkan? Tidak wajib. Ini keistimewaan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis setelahnya, riwayat Abu Hurairah, beliau berkata, "Marra rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisu'abi fihi uyayna min ma'in adbah." Ada seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang itu melewati satu lembah yang di situ ada uyayna, sumber mata air yang airnya itu segar. Coba kalau bangsa Arab, sumber mata air ini masya Allah ya. Apalagi airnya segar. Airnya segar. Fa'ajabathu, menjadikan dia takjub. Kemudian dia berkata, "Lau iktazaltun nasa fa'aqamtu fi hadza su'ab." Kalau misalkan aku tinggalkan manusia, kemudian aku diam di lembah itu untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzlah. Apakah uzlah itu diperbolehkan? Kalau seseorang tinggal di satu tengah-tengah manusia yang banyak sekali kerusakan, dia pergi menyendiri, boleh. Walaupun kalau ditanya, mana yang lebih utama? Uzlah, meninggalkan manusia, menyendiri, fokus ibadah, tidak disakiti, dengan seseorang bergaul, disakiti, sabar. Masih utama bergaul. Karena para nabi, para rasul, mereka juga bergaul dengan manusia. Tapi orang ini punya pemikiran, kalau misalkan aku uzlah saja di tempat ini, sudah di satu lembah, ada sumber mata air, airnya segar, fokus ibadah. Tapi lihat sahabat ini, memiliki keinginan kebaikan, enggak langsung dilakukan. Walan af'ala hatta astadina Rasulullah SAW fadaradzalikali Rasulullah SAW. Kata sahabat itu, saya enggak akan lakukan kecuali saya minta izin kepada Rasul. Kemudian betul dia sampaikan kepada Rasul niatannya kebaikan itu. Kata Nabi, lataf'al, jangan kamu lakukan. Fa inna muqama ahadikum fi sabilillah afdalu min salati fi baitihi sab'ina aman. Kata Nabi, jangan kamu lakukan, jangan ujlah. Walaupun kamu menyendiri, enggak nyakiti orang, enggak disakiti orang, fokus ibadah kepada Allah. Mungkin kalau gambaran kita lihat di satu tempat, wah, tanahnya subur, sumber mata airnya jernih. Bayangan kita, wah ini kalau tenang kayak gini sholat, bisa khusyuk. Fokus di situ. Kata Nabi, jangan kamu lakukan. Ya, yeah. Karena salah seorang di antara kalian yang berjihad di jalan Allah, itu lebih utama dari sholat di rumahnya sab'ina amah, 70 tahun. Kita tidak mengetahui usia kita sampai apa enggak. Kalau misalkan sampai, kita enggak tahu itu 70 tahun itu sholat kita baik apa enggak. Coba berjihad di jalan Allah dibandingkan dengan sholat sab'ina amah, itu masih lebih utama berjihad di jalan Allah. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum wa yudahi lakumul jannah. Apakah kalian tidak suka Allah mengampuni dosa kalian, memasukkan kalian ke dalam jannah? Kata Nabi, "Uzu fi sabilillah, man qatala fi sabilillah huwa qana qatil wa jabalahu jannah." Kata Nabi, kalau ingin dapat ampunan, dimasukkan jannah, sudah kamu perang di jalan Allah. Karena siapa yang berperang di jalan Allah hanya seukuran, tadi disebutkan, seperti seseorang memerah susu unta, enggak lama wajib masuk ke dalam jannah. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Kemudian Syekh Abu Usamah Salim bin Al-Hilali beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Pelajaran dari hadis, ilmu sebelum amal. Dan ini prinsip. Makanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah, di antara kitab yang dia harus khatam dalam mempelajari, salah satu usul tiga landasan utama itu pokok sekali. Makanya kalau guru-guru kita belajar agama itu nanti ada metode taksil urut. Nanti salah satu usul, misalkan terus kasus subuhat, kita butuhin, misalkan akidah, tohawiyah, wasitiyah, pembatal Islam. Itu jintan-jintan yang masya Allah kita jangan terluput. Lah termasuk terkenal dalam tiga landasan utama. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berkata Imam Bukhari dalam babnya. Ya, babnya. Kalau Imam Bukhari, babnya itu disebut terjemah. Tarjamah. Kenapa kok disebut tarjamah? Karena apa yang beliau babkan itu kesimpulan dari ayat dan hadis yang beliau bawakan. Sampai ada Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Hadis Syari itu membawakan ucapan manusia. Fiqhul Bukhari bitarjimih. Fikihnya Imam Bukhari itu dalam babnya. Ini salaf kita. Jadi salaf kita itu judul itu kesimpulan daripada ayat dan hadis yang dibawakan. Tapi sekarang banyak yang gelenahin. Kadang judul kajian sama isiannya itu. Nah ini coba contoh para salaf kita, teladan salaf kita. Nah, Imam Bukhari al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ini prinsip al-sunnah. Lihat kisahnya sahabat ini yang melihat satu lembah ada sumber mata air yang airnya itu segar, takjub, punya niatan baik. Kalau sekiranya uzlah menyendiri di situ, fokus ibadah kepada Allah, tapi belum dilakukan sampai bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi dasari dulu, sebelum berucap ada ilmu, sebelum beramal ada ilmu. Ya, ilmu terlebih dahulu. Ini akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, al-mu'minu hawa'u taba'un li syar'i. Orang mukmin itu hawa nafsunya digiring mengikuti syariat. Digiring mengikuti syariat. Lihat orang itu ingin sekali. Sampai ajabat melihat sumber mata air yang segar, airnya jernih. Wah, takjub. Takjub punya keinginan. Tapi keinginan begitu Nabi katakan lataf al, jangan kamu lakukan. Berhenti itu. Berhenti. Orang mukmin itu hawa nafsunya ditundukkan mengikuti syariat. Makanya nanti dalam ayat wanahan nafsa anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Dikendalikan hawa nafsunya. Nanti dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'i, yang ini sebagian ulama mengatakan lemah tapi sahih maknanya, hatta hawahu taba'an lima jitu bihi, sampai hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa dengannya. Ini orang mukmin pikir dari hadis seperti ini. Kemudian jadi hormati, hadis ini mengajarkan kepada kita adab sahabat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu adabnya apapun minta izin sama Rasul. Bukan hanya di hadis ini kok. Coba lihat kisahnya ketika ada tetua suku. Yang tetua suku itu tersengat kala jengking. Ya, kemudian minta rukyah. Sahabat ada, saya akan rukyah, tapi nanti kasih upah kambing. Betul, dibacakan surat Al-Fatihah, sembuh dikasih hadiah kambing. Kehati-hatian sahabat begitu mendapatkan hadiah kambing itu enggak langsung itu wah belai pesta kita, enggak. Nanti dulu kita tanya kepada Rasulullah SAW. Begitu tanya sama Nabi, kok kalian tahu kalau Al-Fatihah itu bisa dipakai merukyah? Kemudian setelah itu ikutkan aku dalam pembagian itu. Ini menunjukkan kehati-hatian para sahabat. Adabnya bersama Nabi itu perkara-perkara dikonsultasikan, diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, semangat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan umatnya itu mendapatkan kebaikan. Ada orang, Rasul, saya ingin menyendiri di sini, uzlah, fokus ibadah, Kata Nabi jangan, jihad itu lebih utama dibandingkan dengan itu. Menunjukkan tidak ada satu perkara yang baik kecuali Nabi sudah ingatkan. Menunjukkan jasa Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini enggak ternilai. Saking besarnya. Jasa beliau itu tidak bisa dinilai, saking besarnya. Salah satunya semua perkara-perkara kebaikan itu sudah diarahkan. Sudah diarahkan. Makanya kata singkat, orang yang beriman itu kalau pengin baik sudah ittiba saja. Apa yang Rasul contohkan lakukan, apa yang Rasul tidak contohkan jangan lakukan, itu cukup mengantarkan dia mendapatkan kebaikan. Karena semua yang Rasul hasil, entah sunnah apalagi wajib, pasti baik. Ketika Rasul SAW melarang, entah larangan itu makruh atau haram, itu pasti yang Rasul larang itu kalau kita lakukan tidak akan mengantarkan kita mendapatkan kebaikan. Ini kandungan dari hadis. Kandungan dari hadis, jihad di jalan Allah itu lebih utama dibandingkan dengan sholat sunnah. Dibandingkan dengan sholat sunnah. Iya. Yeah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita Allah menjamin jannah bagi orang yang berperang di jalan Allah. Tapi ingat, la yuridu illa wajah. Tidak dia inginkan kecuali wajah Allah. Iya. Yeah. Itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berperang supaya kalimat Allah itu yang tinggi, itu kelak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jannah. Setelahnya, masih dalam hadis Abu Hurairah, beliau berkata, "Ya Rasulullah," ditanyakan kepada Rasul, "Maya dilul jihad fi sabilillah?" Apa yang sebanding dengan jihad? Kata Nabi, "La tastati'una," kalian tidak akan mampu. Amalan yang sebanding dengan jihad, kalian tidak akan mampu. Fa'adu alaihi marrataini aw thalatha. Qulu dzalika yaqulu la tastati'una. Diulang dua kali, diulang tiga kali dengan pertanyaan, "Ya Rasul, apa amalan yang bisa menandingi jihad di jalan Allah?" Jawabannya, "Kalian tidak mampu." Loh, kenapa tidak mampu? Nabi katakan, "Matsalul mujahidi fi sabilillah kama salis sha'im alqa'im alqanit bi ayatillah la yaturu min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah." Lah, yang bisa menandingi itu, permisalan orang yang berperang di jalan Allah itu seperti puasa siangnya, malamnya sholat tahajud, qanit bi ayatillah, terus menerus membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah capek puasa sholat sampai orang yang berjihad itu pulang. Padahal kalau jihad biasanya di rolling itu di masa Nabi 3 bulan 4 bulan. Coba kalau misalkan 3 bulan terus menerus puasa, baca Quran, terus malamnya sholat tahajud terus, apa kuat kita? Lawan bulan Ramadan saja yang kita siang puasa, maca Quran yang lukur itu, wah lemes. Malam hari sholat itu pun juga gak semalam suntuk. Lah, ini yang menandingi dia di jalan Allah seperti orang yang siangnya puasa diiringkan dengan baca Quran terus, malamnya sholat malam. Apa mampu? Kata Nabi, kalian tidak akan mampu. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, cuman lafaz ini miliknya Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari ada seseorang berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'dilul jihadah." Rasul, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa menandingi jihad, berperang di jalan Allah. Kata Nabi, "La'ajidu." Aku tidak menemukannya. "La'ajidu." Aku tidak menemukannya. Kemudian berkata, "Hal tastati'u idha harajal mujahidu antadakula masjidaka watakuma wala tafturo watasuma wala tuhtiro." Apakah kalian mampu ketika mujahid itu keluar ke medan perang, kalian masuk ke masjid? Jadi mereka berangkat ke medan perang, kita masuk ke masjid, kemudian kamu sholat terus gak istirahat, puasa terus tidak berbuka. Apakah mampu? Pakola waman yastati udalika. Siapa yang mampu seperti itu? Gak ada yang mampu. Hadis ini dengan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Saudara yang hormati, menunjukkan kepada kita agungnya jihad. Karena jihad itu gak ada amalan yang bisa menandingi. Ini menunjukkan agungnya jihad. Ya, saudara yang hormati, luar biasa. Sehingga amalan jihad itu tidak bisa digandengkan, bisa ditandingi dengan amalan yang lain. Ini penyemangat supaya seseorang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih dalam hadisnya Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Min khairi ma'asyin nas lahum rajulun mumsiku bi anani farasihi fi sabilillah yatiru ala matsnihi kullama sami'a hai'ata aw faja'ata tara alaihi ya batajil qatla wal mauta madonnahu aura julun fi hunaimah fi raksi sa'afatin minat min hadis sa'af albatun wahdir min hadil audiyah yuki musolah wa yu'ti zakah wa yuki musolah wa yu'ti zakah wa yakbunu rabbah hatta ya'tiyahul yakin laisa minan nasi illa fi khairin. Rawahu Muslim. Kata Nabi, termasuk kebaikan kehidupan seseorang. Kebaikan kehidupan seseorang itu cuma dua dalam hadis ini. Satu, seseorang yang memegang kendali kudanya di jalan Allah. Jadi pegang kendali kuda, kemudian terbang di atas punggung kuda ketika mendengar seruan, atau datang tiba-tiba langsung makan. Diharapkan ya berperang ataupun terbunuh di tempat yang disangka di situ akan mendapatkan kesyahidan ataupun mendapatkan kemuliaan. Pertama, kehidupan manusia yang paling baik jihad. Yang kedua, jangan sampai kehidupan seseorang yang baik itu yang dia di sekumpulan ternaknya, di suatu lembah atau di perut lembah. Dari lembah-lembah ini cuma tetap jaga sholat, tetap menunaikan zakat, menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai datang al-maut. Ini termasuk kebaikan. Termasuk kebaikan. Berarti kesimpulannya, kebaikan kehidupan kita satu jihad. Yang kedua, sebagaimana kata para ulama, istibabul uzlah inda fasadin nas wa zaman. Disunahkan uzlah, pergi ke lembah, bawa ternaknya, dia pelihara, kemudian dia tegakkan sholat. Dia tegakkan sholat, dia tunaikan zakat, sampai nanti datang al-maut. Itu termasuk kebaikan manusia dalam hadis ini, dua perkara itu. Wallahu ta'ala. Kemudian hadis masih riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW berkata, inna fil jannati mi'ata darajatin a'adahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Sesungguhnya di jannah itu ada 100 tingkatan yang Allah sediakan kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Dan di antara dua tingkatan itu jaraknya antara langit dan bumi. Coba bayangkan, langit bumi itu sedang jaraknya, masya Allah. Nanti dalam riwayat itu 500 tahun perjalanan. Berarti kalau 100 tingkatan orang yang berperang, tinggi sekali kedudukan dia di jannah. Menjelaskan kepada kita utamanya jihad. Nah, kalau orang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala disediakan 100 tingkatan. 100 tingkatan, yang satu tingkat saja sejarah antara langit dan bumi. Ini menunjukkan besarnya pahala orang yang berjihad. Pelajaran tambahan, jangan hormati agungnya jannah. Apa yang ada di dalamnya berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan lebih khusus Allah sediakan kepada mujahid. Yang ketiga, isyarat kepada kita bahwasanya derajat yang bisa dicapai oleh seorang hamba itu ada nanti derajat dengan amal soleh yang lain. Ada amal soleh yang lain. Jadi ada nanti derajat-derajat tersendiri. Termasuk derajat yang tinggi itu masuk surga Firdaus. Makanya idza sa'altumullaha fas'alu Firdausa. Kalau kalian minta sama Allah, fas'aluhu al-Firdausa. Minta kepada Allah Firdaus, atau tengahnya jannah, atau paling atas jannah. Ya, atau paling atas. Jadi Firdaus itu tengahnya jannah atau jannah yang paling tinggi, atau jannah yang paling tinggi. Ini saudara yang saya hormati, menunjukkan istimewanya seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man radiya billahi rabba." Siapa yang ridho Allah sebagai Rabb? Kapan seseorang ridho Allah sebagai Rabb? Satu, ketetapan kauniyah dia terima. Dia percaya, dia amalkan, dia benarkan. Kedua, ketetapan syariat Allah dia terima. Ketetapan kauniyah dia terima dengan ridho, dia jalani dengan kesabaran. Ketetapan syariah dia terima, dia amalkan, dia bela, dia percaya. Itu ridho Allah sebagai Rabb. Kemudian Islam sebagai agama, ridho sebagai Islam sebagai agama, dia akan mengikuti Islam. Masuk Islam, udhulu fisilmi kafah, totalitas keyakinannya, ya yeah, semuanya itu sesuai dengan Islam. Dengan Islam, Muhammad sebagai Rasul, dia ridho Muhammad sebagai Rasul. Apa bentuk ridho Muhammad sebagai Rasul? Dia taati, larangannya ditinggalkan, beribadah mencontoh beliau, membela beliau, mencintai beliau karena Allah. Itu ridho Muhammad sebagai Rasul. Wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk jannah. Fa'ajibalaha Abu Sa'id, maka Abu Sa'id ini takjub dengan hal itu. Fa'ala anha aliyya ya Rasulullah. Ulangi wahai Rasul. Wah, ini luar biasa ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya Rasulullah. Ulangi wahai Rasul. Lalu sama Nabi diulangi. Kemudian setelah itu, wa ukhra yarfa'allahu bihal abda mi'ata darajatin fil jannah. Ada lagi yang lain Abu Sa'id. Apa itu? Allah akan angkat hamba 100 derajat di jannah, yang setiap 2 derajat itu jaraknya seperti langit dan bumi. Wa ma hiya ya Rasulullah, untuk siapa itu? Al jihadu fisabilillah, al jihadu fisabilillah. Jihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Sahih hadis ini menunjukkan istimewanya jihad sebagaimana hadis sebelumnya. Pelajaran tambahannya, cintanya sahabat Rasul untuk mengetahui kebaikan-kebaikan. Makanya begitu takjub dengan kalimat itu, ulangi wahai Rasul. Ulangi lagi. Itu sangat luar biasa. Ada kebaikan itu takjub. Menunjukkan ini perkara yang istimewa selain jihad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallam nabi ya Rasulullah. Makanya pagi sore itu kalau orang membiasakan membaca 3 kali, Allah akan ridho kepada dia. Allah akan ridho kepada dia. Ini termasuk zikir yang coba kita sering biasakan. Pagi setelah subuh, sore setelah asar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallam nabi ya Rasulullah. Itu 3 kali, maka Allah akan ridho kepada dia. Ini yang bisa kita baca insya Allah di pertemuan seterusnya. Nanti masih banyak ini keutamaan-keutamaan seputar tentang perkara jihad, menunjukkan istimewanya luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan tuki untuk kita bisa mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita selamat di dunia akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.